Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada satu kata yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Satu kata yang bisa membuat manusia bahagia, tetapi di sisi yang lain juga bisa membuat manusia celaka. Satu kata yang bisa mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat, tapi sebaliknya juga bisa mengantarkan pada petaka dan penderitaan di dunia dan akhirat. Satu kata itu adalah al-hub, yaitu cinta. Cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zayyana lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa wal banin wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Luar biasa Allah Subhanahu wa taala menghiaskan pada manusia kecintaan kepada anak, kecintaan kepada orang tua, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada binatang, kecintaan kepada tanaman, sawah, ladang dan seterusnya. Semua adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menata perasaan cinta yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya agar menjadi cinta yang benar, menjadi cinta yang halal, menjadi cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi cinta yang haram, cinta yang dimurkai dan mendatangkan petaka buat kita semuanya. Ikhwatal iman rahimakumullah, seorang mukmin memiliki perasaan cinta yang sangat besar. Tapi cintanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, cintanya yang paling utama dan paling puncak adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi cintanya kepada yang lainnya. Cinta kepada Allah adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap mukmin. Ada tiga hal minimal yang membuat orang mukmin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwafillah, karena Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala maha indah. Allah Subhanahu wa taala senang kepada yang indah-indah. Karena itu kalau kita melihat keindahan yang ada di sekitar kita, kalau kita menyaksikan pemandangan yang indah di sekitar kita, kalau kita menyaksikan makhluk Allah yang indah, manusia yang tampil dengan keindahannya, dengan keanggunannya, dengan ketampanannya dan dengan kecantikannya, semua itu bersumber dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan percikan dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahu Akbar, setiap mukmin manakala dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperlihatkan keindahannya yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keindahan tersebut terlihat oleh setiap mukmin yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap mukmin akan terkesima, akan takjub dengan keindahan Allah. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Bahwa wajah-wajah nanti akan ceria, akan gembira, senang karena dia bisa menatap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain yang membuat cinta seorang mukmin kepada Allah sangat besar adalah karena sifat-sifat Allah yang indah. Allah Ghafur, Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu Tawwab, Allah senantiasa memberikan ampunan kepada setiap hamba yang melakukan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala membuka peluang kepada setiap manusia yang melakukan dosa untuk kembali, bertaubat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mendengar keluh kesah hamba. Allah yang siap untuk menerima dan mengabulkan permintaan hamba. Luar biasa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya juga, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menghadirkan cinta kepada diri kita. Allah yang menghadirkan perasaan cinta tersebut ke dalam hati kita. Luar biasa nikmat dan karunia Allah. Bayangkan hidup tanpa cinta akan terasa hambar, ikhwatal iman rahimakumullah. Karena itu, kalau kita menyadari betul tentang hal ini, maka kita akan merasakan kecintaan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, cinta seorang mukmin sesudah kepada Allah adalah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perjuangan beliau, karena pengorbanan beliau, karena hidup beliau dipersembahkan untuk umatnya. Sehingga setiap mukmin sudah selayaknya mencintai rasulnya, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu setiap mukmin juga mencintai keluarganya, orang tuanya, ayah dan ibunya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai setiap mukmin, bahkan mencintai semua manusia yang ada di sekitarnya. Karena itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwatal iman, contoh dari hal ini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai istrinya dengan kecintaan yang tulus dan jujur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Khadijah radhiyallahu anha dengan kecintaan yang luar biasa. Bahkan walaupun Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia, tidak lupa Rasulullah kepada Khadijah. Tetap Rasulullah menyanjung Khadijah. Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan sering juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada kolega dan sahabat-sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah kecintaan yang tulus yang ditunjukkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mencintai anaknya, di antaranya Fatimah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyambut Fatimah dengan sambutan yang hangat. Bahkan beliau juga pernah meletakkan selendangnya atau kainnya untuk menjadi tempat duduk Fatimah radhiyallahu anha. Dipeluknya, diciumnya Fatimah radhiyallahu anha. Demikian pula terhadap cucu beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka, memeluk mereka, menggendong mereka. Bahkan ketika ada seorang Arab Badui, Al-Aqra ibn Habis, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya punya 10 anak, tidak pernah saya perlakukan semacam itu. Tidak pernah saya menciumnya semacam itu." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi dan mencintai, dia tidak akan dicintai dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena itu sudah selayaknya kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini adalah cinta yang halal, cinta yang bersih, cinta yang suci, cinta yang sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta semacam inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan, tuma'ninah, sakinah. Tidak hanya bahagia di dunia, tetapi insyaAllah dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti di dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau cinta tersebut bukan di atas bimbingan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi cinta yang haram, cinta yang dimurkai oleh Allah, cinta yang hanya didasarkan pada nafsu, cinta yang dikendalikan oleh syaitan, alih-alih dia mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, justru sebaliknya, dia tidak akan pernah merasakan kepuasan, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, tidak akan pernah merasa tenang. Jangankan di dunia, nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kebahagiaan berupa cinta yang benar, cinta yang halal, cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.